jangan meracu. Sayang, tenanglah, tenang dalam buaya. Betapakah hati takkan riang bila kau bergurau dan tertawa. Mogalah jauh dari mara bahaya, riang gembira sepanjang masa. Jangan meracu. Sayang, tenanglah, tenang dalam buaya. Betapakah hati takkan riang bila kau bergurau dan tertawa. Mogalah jauh sudah.